ولا تسألن ين عن النعيم. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى موبخا عباده ومعرفته والإنابة إليه, mengenal Allah dan kembali ke wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai, dan mendapatkan cinta kepada Allah dari memperbanyak sesuatu yang membuat mereka lalai. Qala alhaakum, telah membuat kamu lalai an dzalikal madhkur, dari semua yang disebutkan tadi, dari tujuan penciptaan, dan tujuan penciptaan itu yaitu ibadah dan mengenal Allah, sesuatu yang berkaitan. Jadi kita beribadah kepada Allah tentu dengan sebelumnya kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Disibukkan dari perkara tersebut oleh at-takatsur, upaya kita memperbanyak, berlomba banyak, bersaing dalam menambah sesuatu. Walam yadhkur al-mutakatsir bihi, dan Allah tidak menyebutkan sesuatu yang kita jadikan perlombaan, apa yang kita perbanyak. Liyashmal dzalika kullama yatakatsaru bihil mutakatsirun, nah, supaya meliputi, artinya al-hakum mutakatsir ini tidak Allah sebutkan objeknya, sesuatu yang kita jadikan ajang perlombaan menyenitam persaingan tersebut, apakah dalam hal yani harta atau yang selainnya. Wa yastakhiru bihil mustakhirun, dan tidak disebutkan pula apa yang menjadi kebanggaan satu sama lain. Minat takatsur fil amwal, seperti ingin berlomba banyak dalam hal harta. Wal aulad, dalam hal anak. Wal ansar, pendukung, pembela. Wal junud, pasukan, tentara. Wal khadam, pelayan. Wal jah, kedudukan, jabatan. Wa ghairu dhalika mimma yuqsadu minhu mukatsarah kull wahid lil akhar. Mimma yuqsadu minhu mukatsaratan, mukatsarata kulli wahidin lil akhar. Ini hal yang dijadikan perlombaan oleh setiap orang satu sama lain. Ini dalam hal tidak hanya disebutkan oleh beliau yang di sini, beliau sebutkan di sini, tapi juga dalam hal-hal yang lain, ketenaran, ya. Nah, bahkan ilmu, ya, termasuk di dalam, artinya ilmu-ilmu yang sifatnya itu ya sekedar memperbanyak. Dikatakan oleh para ulama, ilmu ini dunia. Terus akhiratnya yang mana? Ini amal. Akhirat itu adalah amalnya. Nah, walaisal maksud bihi al-ikhlas lillahi ta'ala, yang tidak ada tujuannya itu berupa keikhlasan kepada Allah, sekedar memperbanyak. Nah, bahkan juga di dalam amalan tersebut, ya, ada amalan-amalan yang untuk dunia dia perbanyak, dia ini amalan-amalan itu secara lahiriah, tapi tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Ini juga sesuatu yang membuat lalai, sia-sia. Qala rahimahullah, fastamarrat ghaflatukum walahwatukum. Jadi kemudian kelalaian dan kesia-siaan kamu itu istamarrat, terus berlanjut. Wa tashaghulukum, demikian pula kesibukan-kesibukan kamu dalam hal-hal yang tadi. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi kubur. Nah, diibaratkan oleh para ulama di sini, hatta zurtumul maqabir itu ziarah, mengunjungi. Jadi bukan sesuatu yang tempat menetap, bukan peristirahatan abadi. Tadi seperti dikatakan dalam riwayat, nanti juga beliau terangkan, kubur itu adalah manzilah manazilil akhirah. Nah, satu tahapan persinggahan di antara persinggahan-persinggahan akhirat. Nah, yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Utsman bin Affan, awal manazilil akhirah, Rasulullah menyebutnya sebagai persinggahan pertama. Faman naja minhu fama ba'dahu aysar, siapa yang selamat di kubur, dalam kuburnya, maka yang setelah itu dia pun lebih mudah mendapatkan hal yang lebih mudah. Qala rahimahullah, hatta zurtumul maqabir, kesibukan, yani kelalaian, kesibukan kamu yang bertambah tersebut itu sampai yang terjadi sampai kamu mendatangi kubur. Fankashafa lakum hayna idin al-ghita. Lalu tersingkaplah tutup yang selama ini menyelubungi pandangan kalian. Walakin ba'dama ta'azzara 'alaikum istinafuhu. Akan tetapi terbukanya itu tadi, tersingkapnya tutup yang selama ini menyelubungi, menutupi mata-mata kita, hati-hati kita, akal-akal kita, itu ta'azzara 'alaikum istinafuhu. Jadi pada saat kondisi-kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk memulai yang baru, tidak lagi mampu kita untuk memulai yang baru, istinaf. Nah, wajah sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nusikha fi sur dzalika yaumul ain wajah laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al yawma hadid. Pada saat yang sudah tidak ada gunanya, nah nyawa sudah di ujung tenggorokan, sudah mulai yukarir, baru terbuka, terlihat apa yang semuanya selama ini kita dan kita tinggalkan. Wadalla qawluhu ta'ala hatta zurtumul maqabir annal barzakh darun maqsudun minha an-nufud ila daril baqiyah li'anna Allah sammahum mazairin wa lam yusammihim muqimin. Ini firman Allah dalam ayat ini, hatta zurtumul maqabir, ini menunjukkan bahwa alam barzakh itu, negeri yang dituju, dimaksudkan dengan negeri ini adalah nufud, untuk menembus ila daril baqiyah, menuju alam yang abadi, perjalanan persinggahan pertama. Lianna Allah sammahum, karena Allah menyebutkan mereka adalah zairin. Nah, orang yang ziarah berkunjung itu kan tidak menetap, nah sebentar kemudian pergi. Walam yusammihim muqimin, dan Allah tidak menamakannya sebagai orang-orang yang mukim, menetap. Fadalla dzalika 'alal ba'tsi wal jazaa' bil a'mal. Ini tentu menunjukkan. Nah, ini keterangan ini. Ayat ini menunjukkan pula adanya al-ba'ts, bahwa orang itu di dalam kubur nanti setelah itu akan dibangkitkan dan adanya pembalasan yang sesuai dengan amalan. Fi darin baqiyatin ghairu faniyah, di negeri yang kekal yang tidak ada lagi fana padanya. Walihada tawa'adahum biqauli. Oleh karena itu Allah mengancam mereka untuk mengingatkan bahwa di balik itu, di balik alam barzakh, keadaan alam kubur ini, alam barzakh ini, akan ada sesuatu yang lebih dahsyat. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Diulang oleh Allah. Ini untuk menunjukkan kedahsyatan apa yang terjadi nanti setelah alam kubur. Kalla lau ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak demikian, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak demikian, seandainya kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Ai lau ta'lamuna ma amamakum ilman. Seandainya kamu tahu apa yang ada di hadapan kamu. Ilmu yasilu ilal qulub, ilmu yang sampai ke dalam hati. Lima alhaqum at-takatsur, ini terhadap karena apa-apa yang kalian, yang membuat kalian lalai. At-takatsur walabala badartum. Nah, ini bukan lima tapi lama. Lama di sini lama nafiah. Nah, kalau kamu tahu apa yang ada di hadapan kamu, ini lama kalau di dalam fi'il mudhari', lama di sini menjazimkan. Ini maksud beliau demikian juga. Lau ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulub lama alhaqum mutakatsir. Mari ini nafia, lamnya lam taukid, ini bukan lam seperti yang apa, lama, yakni nafia yang menjazimkan, bukan, tapi betul-betul kamu tidak akan menyeni dilalaikan oleh usaha dan persaingan menambah ini dalam hal berlebihnya sesuatu yang kalian perebutkan ataupun yang lain kalian perlombakan. Lama alhaqum mutakatsir, tentu kalau kamu tahu menyanyiin dengan ilmu yang yakin yang sampai ke dalam hati, maka at-takatsur, perlombaan banyak itu tidak akan, betul-betul tidak akan membuat kalian lalai. Wala badartum, dan bahkan betul-betul kalian akan badar, berlomba, bersegera ila al-amali shalihah, amalan yang saleh. seperti juga dalam riwayat sering diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, lau ta'lamuna ma'alimtu atau lau ta'lamuna ma'alam la bahkaitum katsiran wa la bahiktum qalilan au kama qala. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui kata Rasulullah, niscaya kalian betul-betul banyak yang menangis dan sedikit tertawa. Nah, walakin akan tetapi ada mula ilmu lah hakiki. Akan tetapi karena memang kita tidak tahu kurangnya ilmu yang hakiki pada diri kita, sayyarakum ila ma taraun, membuat kalian itu nah, menjadi yang seperti yang kalian alami, yang kalian alami sekarang ini. Sering disibukkan ataupun dilalaikan oleh hal-hal yang nah, duniawi dan yang berlomba banyak atau yang bahkan talabul ilmi pun sekalipun yang disibukkan dengan memperbanyak ilmunya tapi lupa mengamalkannya. Nah, qalan la tarawunnal jahim, kelak kamu pasti akan melihat neraka jahim. Ai la taridannal qiyamah, kalian pasti akan mendatangkan atau la taridannal qiyamatu fala tarawunnal jahim. Nah, pasti hari kiamat itu betul-betul akan datang dan pasti kamu akan betul-betul melihat al-jahim allati a'addahallahu lil kafirin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir, dan semua kita akan pasti akan melintasinya. Pasti akan melintasinya, bukan hanya sekedar melihat, kita pun akan berjalan di atasnya, jalan yang lebih tajam dari pedang dan lebih licin dari nam, betul-betul mazallaq. Nah, digambarkan oleh Imam Qurtubi mungkin dalam tazkirah beliau. Cobalah bayangkan ketika kita melihat orang-orang yang jahat berjatuhan di hadapan kamu, di hadapan kita. Dia dalam keadaan merangkak, dalam keadaan bergelantungan, putus, dilepas dari tangannya, jatuh ke dalam api yang sangat dahsyat, atau tersambar oleh kalalit yang ada di bibir jahannam, atau dia sedang berjalan tergelincir jatuh, atau bahkan di antara mereka ada yang tidak mau dia berjalan di atas sirat, langsung dilemparkan ke dalam api. Ini bayangkan keadaan kita yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita yang dilemparkan ke dalamnya? Bagaimana ketika kalau kita yang berjalan di atasnya lalu tergelincir, atau dalam keadaan merangkak, atau dalam keadaan bergelantungan? Nah, ini membuatnya. Nah, yani hal-hal yang seperti di atas itu kan terkurangi oleh dan dari kita. Kalau misalnya kita yani berusaha, itu akan selalu kita berharap kepada Allah dibimbing untuk mencari yang halal dan kepada keluarnya yang kepada yang halal juga yang diridhai oleh Allah. Qala rahimahullah summa la tarawunnaha 'ainul yaqin. Kemudian betul kamu akan melihatnya dengan mata kepalamu. 'Ainul yaqin, ru'yatan basariyah. Ru'yatan basariyah, bukan lagi dengan ilmu. Ru'yah itu bisa bermakna ilmu, dugaan, yakinan, tapi juga ru'yah basariyah. Kama qala ta'ala wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Dan orang-orang mujrim itu akan melihat api neraka. Wa dhannu, fadhannu, dhann di sini yakin. Dhann di sini maknanya yakin, dan mereka yakin bahwa mereka akan masuk ke dalamnya, akan dilemparkan ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan jalan keluar ataupun selamat dari neraka tersebut. Qala rahimahullah thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu peroleh. Kenikmatan yang diingatkan oleh para ulama. Nah, kalau yang halal saja itu pasti ada pertanyaan. Yang halal yang kita cari, yang kita belanjakan, itu pasti ada pertanyaan. Apalagi yang haram. Yang kalau bukan yang haram, maka itu kan yang ada bukan pertanyaan lagi, hukuman. Nah, yang halalnya ada pertanyaan, ini dunia. Yang halalnya ada perhisaban, perhitungan. Yang haramnya ada hukuman. Sumalatus alumna yawma idin anin na'in. Dan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam. Nikmat datangnya Rasul, nikmat datangnya Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Maka Allah akan tanya nanti di hari kiamat, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kamu menjawab, menyambut para rasul tersebut? Ini nikmat yang paling besar. Nah, ini dalam hadis Rasulullah menyebutkan juga, ya, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba'." tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara itu. Semua adalah nikmat yang Allah berikan. Nah, yang kita sering lalai, bukan lupa, sering lalai. Nah, karena lupa, kalau misal lupa, Allah Maha Pengampun. Nah, sering kita membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu sering kita doa, dan Allah sudah menjanjikan buat orang-orang yang beriman. Naam. Dalam riwayat Muslim disebutkan Allah menyambut naam. Kain lalai. Lalai itu tarkusya'ibah naam andan. Kita sengaja kadang-kadang melupakannya. Ya, menjadi membuat seolah-olah tidak tahu. Sibuk kita sibukkan hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang jauh dari tujuan kita naam diciptakan oleh Allah. Qala thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ditanya tentang umur, tentang waktu. Nah, yang Rasulullah menyebutkan nikmatan maghunun fiha katsirun minan nas, as-siha wal farah. Dua kenikmatan yang manusia itu tertipu dengannya. Ya. Nah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana dia habiskan waktu nah, waktunya, umurnya 24 jam atau dia diberi waktu 60 tahun. Kemana dia habiskan waktu tersebut? Nah, kemudian yang kedua tentang kekuatannya, tenaganya. Ini juga fisik, kesehatan Allah berikan kepada kita. Allah tanyakan kemana dia rusak, dihabiskan kekuatan tersebut, tenaga tersebut masuk dalam kekuatan pikirannya. Nah, kemudian dari enam hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan harta tersebut? Apakah ke jalan yang diridhoi oleh Allah atau hal-hal yang sia-sia? Nah, ke jalan yang mungkar. Nah, kemudian tentang ilmu, nikmat yang paling agung, yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa yang kita perbuat dengan ilmu tersebut? Nah, supaya dikatakan qari, supaya dipanggil ustaz, supaya dipanggil alim, supaya di nah, yakni menjadi lebih dari yang lain. Semua ditanyakan, dan semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cara mencarinya halal dengan cara benar, perhisabannya ada. Nah, qala allazi tatana'amu tana'antum allazi tana'antum bihi fi darid dunya, yang kamu bersenang-senang menikmatinya di dalam kehidupan dunia. Hal kuntum bisyukrihi, apakah kamu yakni menjalankan syukurnya, yakni betul-betul mensyukuri nikmat tersebut. Wa addaitum haqqallahi fihi walam tasta'inu bihi ala ma'asihi. Jadi kamu jalankan yakni bersyukur kepada Allah dengan menunaikan hak Allah, mengimaninya dengan ilmu yang kamu dapatkan, kamu semakin menjadi taat kepada Allah, semakin jauh dari kesyirikan, semakin bersih dari kesyirikan, semakin bersih dari kekufuran, kemaksiatan, kefasikan dan kebid'ahan. Dan apakah kamu jadikan yakni ilmu nikmat yang Allah berikan itu untuk durhaka kepada Allah? Dan fayun'imukum na'iman a'la minhu wa afdal, sehingga kalau kamu menjadikan menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, engkau Allah memberikan nikmat yang lebih utama dan lebih tinggi dari yang telah diberikannya. Hati nah, menjadi lapang, kemudian memandang yang paling tinggi lagi, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Am yughtarartum bihi, ataukah kamu tertipu dengan nikmat-nikmat tersebut? Walan taqumu bisyukrihi, dan tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat tadi. Nah, hartanya digunakan untuk bermaksiat, ilmunya digunakan untuk bermaksiat, kemudian waktunya, kekuatannya. Walam taqumu bisyukrihi bal rubbama tamta'tum ala bihi ala ma'asillah, bahkan sering kamu gunakan nikmat itu untuk durhaka kepada Allah. Fa yu'afibakum ala dzalik, lalu Allah menghukummu karena perbuatan tadi, tidak bersyukur tadi. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa yauma yu'radu alladziina kafaru 'alan naar adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzaabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum takfurun. Fal yauma tujzauna 'adzaabal huni, Allah menyebutkan demikian dalam ayat-ayatnya. Pada hari itu memang untuk orang-orang kafir, tapi semua kita akan dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan tadi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Wa yauma yu'radu alladziina kafaru 'alan naar, ketika orang-orang kafir itu dihadapkan kepada api, telah hilang kebaikan-kebaikan kamu dalam kehidupan kamu di dunia. Semua kebaikan orang kafir itu juga tidak dibolehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan mereka di dunia, mereka membantu orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang terlantar, itu dibalas oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Wastamta'tum biha, dan kamu nikmati dia di dunia, maka hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan. Karena kekufuran, karena keingkaran, itu yang mengalahkan semuanya. Nah, dan amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikan mereka itu tidak diterima di sisi Allah, dalam artian tidak Allah berikan pahala untuk mereka di akhirat, dibalasi oleh Allah di dunia semata. Maka orang-orang yang beriman, nah, berbeda dengan orang-orang yang kafir. Allah pun menyebutkan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, atau dalam ayat yang lain, amnaj'alul muttaqina kal fujjar. Nah, apakah kami akan jadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang mujrim? Tentu tidak. Sama-sama mungkin mereka berbuat kebaikan, tapi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mungkin kebaikan itu, nah, mereka tidak melihat secara zahir balasan yang Allah berikan, tapi disimpan oleh Allah untuk dia di akhirat, menjadi timbangannya kebaikan-kebaikannya Allah dipergandakan dan dikembalikan, diberikan kepadanya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ketika di 6, Rasulullah pernah membacakan ayat-ayat ini ketika beliau keluar bersama Abu Bakar Siddiq karena lapar ke sahabat Ansar. Nah, kemudian di tengah jalan bertemu dengan Umar bin Khattab. Apa yang menyebabkan kamu berdua keluar? Kata Umar. Nah, seperti ya, atau sebaliknya Rasulullah bertanya kepada dia, ya seperti yang membuat kamu keluar. Artinya, anak imam Rasulullah yang bertanya kepada Umar atau Umar yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dijawab sama. Artinya karena lapar. Kemudian mereka datang kepada sahabat tadi. Setelah sahabat Ansar ini menghidangkan semuanya, selesai makan, Rasulullah sebutkan membacakan ayatnya, summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Nah, semua kenikmatan dan kesenangan yang diperoleh seorang mukmin bahkan pasti akan ditanya, dan bahkan tidak hanya orang-orang yang mukmin, seperti yang dalam ayat ini terakhir ini, orang-orang kafir pun juga dihadapkan sebagai bentuk tanggung jawab perbuatan mereka di dunia. Karena rendahnya dunia itu, maka orang-orang kafir itu mendapatkan juga bagian. Orang-orang kafir itu mendapatkan bagian. Rasulullah menyebutkan, yani seandainya dunia itu bukan sesuatu yang ringan, yang rendah di sisi Allah, maka orang-orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah, walaupun setetes air. Tapi karena sangat rendahnya, ya, lebih rendah dari janaha ba'udah, kata Rasulullah SAW, lebih rendah nilainya daripada sehelai sayap nyamuk, maka orang kafir itu masih bisa menikmati, masih bisa mereka hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ingat-ingat ayat-ayat ini untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, Allah juga mengingatkan dalam ayat yang lain, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Adab yang syadid itu bukan hanya di akhirat. Bisa jadi Allah memberikan balasan cobaan kepada orang mukmin ketika dia tidak mensyukuri nikmat tersebut di dunia. Lebih-lebih nikmat ilmu. Lebih-lebih nikmat ilmu. Ketika dia tidak mengamalkannya, Allah cabut pelan-pelan sampai Allah naudzubillah, Allah selewengkan hatinya bersama orang-orang yang ghawi, sama orang-orang yang sesat setelah mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma